Sekarang kita masuk kepada hadis berikutnya yang dijadikan oleh beliau Al-Imam Al-Bukhari sebagai syahid pendukung dari bab atau terjemah yang beliau canangkan di sini, yaitu bab yuhfa fi wujuhil maddahin. Silakan dibaca. Man. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad qala haddatsana Musa qala haddatsana Abu Awana an Abi Bishr an Abdullah ibn Shaqiq an Raja bin Abi Raja an Mihjan al-Aslami qala Raja aqbaltu ma Mihjan dhat yawmin hatta intahayna ila masjid ahli al-Basra fa idha Buraydatul al-Aslami ala babin min abwabil masjid jalisun qala wa kana fil masjid rajulun yuqalu lahu Suqbah yutilu salah falamma intahayna ila babil masjid wa alayhi burdah wa kana Buraydatu sahiba muzahatin fa qala ya Mihjanu atusalli kama yusalli Suqbah falam yaruddaha alayhi Mihjan wa raja'a qala Mihjan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhada biyadi fanfarakna namshi hatta su'idna Uhudan fa ashrafa ala al-Madinah fa qala waynu ummiha min qaryatin yatrukuha ahluha ka'amaru ma takun ya'tiha ad-dajjal fa yajidu ala kulli babin min abwabiha malakan fala yadkhuluha thumma hadara hatta idha kunna fil masjid ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wa yasjudu wa yarka'u fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hada fa akhadtu utrihi fa qultu ya Rasulullah hada fulanun wa hada fa qala amsik la tusmi'hu fa tuhlikahu qala fantalaqa yamshi hatta idha kana inda hujrihi lakinnahu nafada yadayhi thumma qala inna khayra dinikum aysaruhu inna khayra dinikum aysaruhu salasan. Dari Mihjan al-Aslami dia berkata, dari Mihjan al-Aslami qala raja berkata, aqbaltu ma Mihjan dhata yawmin, suatu hari saya bersama Mihjan menuju pada suatu perjalanan, hatta antahina ila masjid ahli Basrah, sehingga kami tiba di masjid penduduk Basrah. Fa idza Buraydatul Aslami ala babin mabubin al masjid, tiba-tiba Buraydah al-Aslami berada di depan pintu dari pintu-pintu masjid dalam keadaan duduk. Qala, maka raja berkata, wa kana fil masjid rajulun yuqalu lahu Suqbah, dan dahulu terdapat pada masjid ini seseorang yang dikatakan, yaitu yang dinamakan Suqbah, yutilu salah, dia memanjangkan salat. Falaman tahina ila babil masjid, dan ketika kami tiba di pintu masjid, wa alaihi burdatun, di sana ada burdah, kain penutup. Wa kana Buraydatu sahiba muzahat, dan Buraydah adalah seseorang yang sering bercanda. Faqala, maka dia berkata, wahai Mihjan, atusalli kama yusalli Suqbah, apakah kamu salat sebagaimana salatnya Suqbah, sebagaimana Suqbah salat? Falam yarudda alaihi Mihjan, maka Mihjan tidak menjawabnya. Waraja, kemudian dia kembali. Qala Mihjan, dia berkata, telah berkata Mihjan, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Fantolakna namshi hatta sa'idna Uhudan, maka kami pergi berjalan sehingga hatta sa'idna Uhudan, kita menaiki gunung Uhud. Fa asyrafa ala al-Madinah, maka beliau memandang ke arah Madinah. Faqala, maka beliau bersabda, wailu ummiha min qaryatin, celaka suatu negeri, yatruku ahluha ka'amaru ma takun, yang penduduknya meninggalkannya, ka'amaru ma takun, dalam kondisi paling makmur. Yatiha dajjal akan mendatanginya, fayajidu ala kulli babin mababika malakan, kemudian didapati pada setiap pintu dari pintu-pintu ada para malaikat. Fala yadkhula, maka dajjal tidak bisa memasukinya. Summan hadaru hatta idha kunna fil masjid, kemudian beliau turun sehingga idha kunna fil masjid, dan kami sedang berada di masjid. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang dalam keadaan salat, wasjudu wa yarku, dan sujud, kemudian sujud dan kemudian ruku. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, man hada, siapa ini? Fakhadtu utrihi, maka saya mulai memujinya, menyanjungnya. Fakultu, maka saya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hada fulan wa hada fulan, ini adalah fulan dan ini adalah fulan. Faqala amsik la tusmi'hu fatuhlikau, tahanlah olehmu dan jangankanlah, jangan-jangan memperdengarkannya. Fatuhlikau, saya kamu akan membinasakannya. Qala fantalaqa yamshi, maka dia pergi dan berjalan. Hatta idza kana inda hujarihi, ketika di sisi kamar dia, lakinnahu nafadu yadayhi, maka akan tapi, lakinnahu nafadu yadayhi, ia melambaikan kedua tangannya. Summa qala inna khayra dinikum aysaruhu, sungguhnya sebaik-baik agama kalian adalah paling mudahnya. Beliau mengucapkan 3 kali. Jazakallahu khairan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Muhammad qala haddatsana Musa qala haddatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Abdullah bin Syaqiq an Raja' ibn Abi Raja' an Mihjan al-Aslami qala Raja' aqbaltu ma Mihjan dhata yawmin hatta intahayna ila masjid ahli al-Basrah فإذا بريدة الأسلامي على باب من أبواب المسجد جالس قال وكان في المسجد رجل يقال له سكبة يطيل الصلاة فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة وكان بريدة صاحب مزاحات فقال يا محجن أتصلي كما يصلي سكبة فلم يرد عليه محجن ورجع قال محجن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا فأشرف على المدينة فقال ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فأخذ أطريه فقلت يا رسول الله هذا فلان وهذا فقال أمسك لا تسمعه فتهلكه قال فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره لكنه نفض يديه ثم قال إن خير دينكم أيسره 3. Dari Mihjan al-Aslami, beliau menceritakan kisahnya dari Raja. Qala Raja, Raja berkata atau menceritakan kepada Mihjan, aqbaltu ma Mihjan dhata yawmin. Ya. Dari Mihjan al-Aslami, Raja berkata, ya, saya berjalan bersama Mihjan di satu hari hingga kami sampai ke satu masjid. Dari masjidnya penduduk Basrah, bagian dari negeri Kufah. Negeri Kufah ada dua bagian, negeri apa? Irak. Bagian dari negeri Irak ada dua bagian, Irak ada Basrah, ada Kufah. Fa'idha Buraidah al-Aslami ala babin min abwabil masjid jalis. Maka tiba-tiba Buraidah al-Aslami berada di satu pintu dari pintu-pintu masjid sedang duduk. Qala, kemudian beliau mengisahkan, wa kana fil masjidi rajulun, dan ketika itu di dalam masjid ada seorang laki-laki, yuqalu lahu Sukbah, yang dipanggil Sukbah, yutilu shalah, yang dia memanjangkan sholatnya. Ya. Dipanjangkan sholatnya dengan sepanjang-panjangnya sehingga menarik perhatian orang yang melihatnya. Ya. Falamma intahayna ila babil masjid, tatkala kami telah sampai di pintu masjid, wa alaihi burdah, kemudian pada Buraidah ada burdah jenis mantel, wa kana Buraidah sahiba muzahat, dan adalah Buraidah radhiyallahu taala an sahiba muzahat, adalah salah seorang sahabat Nabi yang senang untuk bergurau. Faqala, maka beliau Buraidah berkata kepada Mihjan, ya Mihjan, wahai Mihjan, atusalli kami salli Sukbah, apakah kamu akan sholat seperti sholatnya Sukbah? Jadi beliau mengucapkan pertanyaan ini tujuannya adalah meminta pandangan kepada Mihjan, ya, bukan bertanya kepadanya. Jadi tujuan dari ucapan beliau adalah meminta pendapat Mihjan, bagaimana pendapatmu dengan orang ini yang dia memanjangkan sholatnya, sehingga mulfit, ya, membuat manusia itu menengok kepadanya, melihatnya, memperhatikannya. Falam yarudda alaihi Mihjan, maka Mihjan pun tidak menjawabnya. Waraja', kemudian mengulangi Buraidah pertanyaannya. Qala Mihjan, kemudian Mihjan menjawab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari memegang tanganku. Fanthalaqna namshi hatta su'idna Uhud, maka kami pun berangkat dengan berjalan kaki hingga kami menaiki Gunung Uhud. Fa asyrafa 'ala al-Madinah, tatkala sampai di puncak Gunung Uhud, maka Nabi pun memandang ke arah negeri Madinah. Kemudian berkata, wailun wailu ummiha min qaryah. Ini secara lafaz kandungannya adalah apa? Doa. Doa wail, kecelakaan, kebinasaan untuk satu negeri. Tapi maknanya adalah ta'ajub. Aneh sekali. Ya. Negeri ini. Ya. Yatrukuha ahluha. Negeri ini ditinggalkan oleh penduduknya. Ka'ama ramatakun, dalam keadaan negeri ini sangat makmur. Ya'ti had-dajjal. Negeri ini akan didatangi oleh dajjal. Fayajidu 'ala kulli bab min abwabiha malakan. Tapi ternyata dajjal mendapati pada setiap pintu dari pintu-pintu negeri ini malakan, seorang malaikat. Fala yadkhuluha, sehingga dajjal pun tidak bisa untuk memasukinya. Tsumman hadara hatta idza kunna fil masjid, kemudian Nabi pun turun dari gunung tersebut. Hatta idza kunna fil masjid, sehingga tatkala kami sedang di masjid, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli, Rasul melihat ada seorang laki-laki yang sholat, sujud dan ruku', memanjangkan sholatnya, sujud dan ruku'nya, sehingga orang-orang terpukau dengannya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadaku, man hadza, siapa ini? Fa akhadtu udrih, maka aku pun mulai memujinya, menyanjungnya secara berlebihan. Faqultu ya Rasulullah, maka aku katakan, kata siapa? Siapa? Mihjan. Ya Rasulullah, hadza fulan, ini adalah fulan, wa hadza, dan dia ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Disebutkan pujian-pujian untuknya. Faqala, maka Nabi pun bersabda, amsik, tahan. Jangan kau teruskan pujianmu. La tusmi'hu fatuhlikah. Janganlah kau perdengarkan pujianmu kepadanya, sehingga engkau binasakan dia. Qala fantalaqa yamshi, kemudian Nabi pun beranjak pergi dengan berjalan. Hatta idza kana inda hujarih, hingga tatkala Nabi alaihi salatu wasallam sudah berada di kamar-kamar beliau, karena beliau memiliki bilik-bilik kamar-kamar untuk istrinya. Lakinnahu nafadha yadayhi, akhirnya tapi beliau melepaskan, ya, genggaman tangannya dariku. Sebelumnya Nabi memegang tangan Mihjan, kemudian beliau lepaskan. Thumma qal, kemudian Nabi bersabda, inna khaira dinikum aisaruh, sesungguhnya sebaik-baik agama kalian ataupun amalan kalian, aisaruh, adalah yang paling mudahnya. Sesungguhnya sebaik-baik amalan kalian adalah yang paling mudahnya. Beliau ucapkan ini 3 kali. Demikian kurang lebihnya terjemahan dari hadis ini. Dan di sini disebutkan bahwasanya beliau Buraidah Al-Aslami radhiyallahu taala an, beliau adalah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia. Beliau pernah turut berperang bersama Nabi selama 16 kali. Iya. Dan dikisahkan bahwasanya beliau adalah di antara sahabat Nabi yang suka bercanda. Tapi candaan para sahabat adalah tidak keluar ya dari batasan-batasan syar'i. Ya, mereka senantiasa perbuatannya, amalannya, bahkan candaannya dibangun di atas aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau Buraidah tatkala melihat ada salah seorang yang sedang sholat dan memajangkan sholatnya sehingga menyebabkan orang-orang terpukau dengannya, maka beliau ketika datang Mihjan kepadanya menanyakan pendapatnya. Bagaimana pendapatmu dengan orang yang seperti ini sholatnya? Apakah kamu pandang ini baik atau bagaimana? Maka Mihjan pun sebelum menjawab, beliau mengingat dulu, adakah ilmu padanya? Maka beliau ternyata ada ilmu, pernah punya pengalaman bersama Nabi SAW, di mana beliau pernah suatu hari ya, diajak oleh Rasulullah SAW untuk berjalan menaiki apa sebuah gunung, yaitu gunung Uhud. Maka tatkala sampai di puncak gunung tersebut, maka Nabi pun memandang ke arah negeri Madinah, kemudian mengatakan ucapannya yang berisi keheranannya kepada satu negeri yang ditinggalkan oleh penduduknya dalam keadaan negeri tersebut sedang makmur-makmurnya. Disebutkan akan didatangi negeri tersebut oleh Dajjal. Ya. Negeri Madinah juga akan didatangi oleh Dajjal. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma min baladin illa sayatauhu ad-dajjal." Tidak ada satupun negeri dari negeri-negeri yang ada di dunia ini melainkan akan didatangi oleh Dajjal. "Illa Makkah wal Madinah." Kecuali Makkah dan Madinah. "Laisa lahu min niqabiha naqbun illa 'alaiha malaikah safina yahrusuna." Tidak ada jalan di antara dua gunung yang ada di negeri Madinah dan Makkah melainkan di situ ada para malaikat yang safina bersaf rapat, yahrusuna menjaga negeri Makkah dan Madinah. "Tsumma tarjuful Madinah salasa rajafat." Kemudian negeri Madinah bergoncang tiga kali goncangan dengan goncangan yang cukup keras, membuat takut orang-orang yang ada di dalamnya. "Fayukhrijullah kulla munafiqin kafir." Maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan dengan sebab goncangan ini setiap orang yang munafik, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia keluar. Akhirnya ketika dia keluar, akhirnya dia pun melihat Dajjal. Dan orang yang dia melihat Dajjal mesti dia terfitnah dengannya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, siapa yang dia mengetahui ada Dajjal, falyan a'an, maka hendaknya dia menjauhinya. Karena Dajjal ketika turun atau ketika datang muncul, maka dia akan membawa fitnah yang sangat besar ya kepada manusia. Banyak manusia-manusia yang terfitnah dengannya. Sehingga kaum mukminin mereka sangat khawatir ketika Dajjal muncul. Mereka menahan anak istri mereka untuk tetap di dalamnya. Kalau keluar bisa terfitnah dengan Dajjal. Karena Dajjal bisa berbuat ya seperti perbuatannya Rob sepertinya gitu. Berbuat ini bisa, menghidupkan ini bisa, mematikan itu bisa, menumbuhkan ini langsung segera tumbuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibtila, ujian bagi manusia. Ini ujian yang cukup dahsyat. Oleh karenanya Nabi kita mengajarkan untuk kita senantiasa berdoa di akhir salat kita, meminta perlindungan kepada Allah agar diselamatkan dari fitnah Dajjal. Bahkan bukan hanya Nabi kita yang memperingatkan bahaya Dajjal. Sebelum Nabi kita pun, dari mulai Nabi Nuh alaihi wasallam sampai nabi-nabi berikutnya, mereka juga memperingatkan kaumnya dari Dajjal. "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa wa anzara ummatahu al-masih ad-dajjal." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi pun melainkan masing-masingnya memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Sehingga Dajjal itu sangat mengerikan fitnahnya. Harus kita menjauh darinya. Jangan coba-coba mendekatinya, jangan kita merasa pede dengan iman kita karena akan terfitnah kita. Na'udzubillah. Dan dari sini para ulama memberikan nasihat agar kita menjauhi dari du'atul fitnah. dai-dai yang menyuruh kepada fitnah dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa. Jangan kita merasa pede, percaya diri dengan ilmu yang ada pada kita. Jangan. Karena fitnah syubhat itu sangat mengerikan. Kemudian dikisahkan setelah itu turun Nabi alaihissalatu wassalam dari gunung tersebut. Kemudian ketika kami sedang berada di masjid, maka Nabi melihat ada seorang laki-laki yang sedang sholat, sujud ruku dengan sholat yang sangat baik dan panjang. Maka Nabi alaihissalatu wassalam pun bertanya, siapa ini orang? Maka aku pun, kata beliau, Mihjan, mulai memujinya. Ini adalah seorang yang ahli ibadah, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mentanbihnya, amsik, tahan kamu. Jangan teruskan pujianmu. Jangan sampai pujianmu didengar oleh dia, sehingga membuat dia binasa. Sudah kita sebutkan bahwasanya at-tamaduh atau al-madh adalah zabhun. Pujian atau saling memuji adalah bentuk penyembelihan. Dan Nabi mengetahui bahwasanya orang ini kalau mendengar dirinya dipuji, maka dia akan tertipu dengannya. Ya. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam berjalan, dan ketika sudah sampai di kamar beliau, maka beliau pun menceritakan tentang bagaimana agama yang baik, bagaimana amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, inna khaira dinikum aisaruh, sesungguhnya sebaik-baik agama kalian, sebaik-baik amalan kalian adalah yang paling mudahnya. Inna khaira dinikum aisaruh, sesungguhnya sebaik-baik amalan kalian adalah yang paling mudahnya. Beliau ucapkan 3 kali. Demikian ya anjuran Nabi alaihissalatu wassalam agar kita di dalam mengamalkan agama ini mengambil yang mudahnya, dan apa yang telah diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam itu semuanya berisi kemudahan. Ya. Kata Nabi, saddidu wa qaribu. Upayakanlah kalian untuk tepat sesuai dengan sunnah. Kalau tidak, berupailah untuk mendekati sunnah. Itu yang terpuji. Kita berupaya tepat dengan sunnah, kalau tidak mendekati sunnah. Yang tercela adalah 2 sisi. Sisi yang pertama adalah sisi ghulu, berlebihan, melampaui batas, menambah-nambah amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Ataupun sisi yang kedua, al-jafa, berkurang-kurang, bermalas-malas, tidak bersemangat untuk mengamalkan sunnah, meninggalkan bimbingan Nabi SAW. Ya. Baik, silakan dibaca syarahnya. Semoga bisa difahami ini hadis. قال الشاري هذا الحديث كسابق في النهي عن المدح في الوجه وأنه كسر للعنق وهلاك للممدوح إلا إذا وجد داع يدعو إلى مدح الرجل والثناء عليه فذلك مشروع لا خرج فيه وأما المدح والإطراء بدون مسوّك من شرع فإنه يدخل في المنهي عنه. Berkata pensyarah, hadis ini sebagaimana yang telah lalu dalam hal larangan dari memuji fil wajhi pada di hadapan seorang, wa annahu kasrunil unuki, karena itu akan kasrunil unuki, mematahkan leher, wa halakunil mamduhi, dan akan membinasakan orang yang dipuji, kecuali apabila didapati di sini pendorong yang mendorong untuk memuji seorang dan menyanjungnya, fadhalika masyru'un la kharaja fi, maka ini disyariatkan, tidak ada haraj. Wa ammal madhu wal itra' biduni musawwikin min syar'in, adapun memuji dan menyanjung berlebihan yang tidak dibolehkan dari syariat, maka ini yadkhulu fil manhi anhu, masuk di golongan yang dilarang. Wa thaniyan fil hadithi dalilun ala anna dinal islam dinul yusri was suhulati لا أصر فيه ولا أنت ولا مشقه فليأخذ المكلف من أعمال الدين أيسرها وتسهل عليه والتي لا مشقة فيها ولا يعرض نفسه لما يشق عليه أو يجعله في خرج فإن خير الدين أيسرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. Dan yang kedua, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang mudah. La usra fi, dan tidak ada kesusahan di dalamnya. Wa la anat, keberatan, syaqqah. falyakhudil mukallafu min a'malid dini, maka hendaknya seorang yang mukallaf, yaitu seorang untuk mengambil dari amalan-amalan agamanya, itu mengambil yang paling mudahnya. Watasahhul alaihi, dan watasahhul alaihi, wallati la masyaqqata fiha, yang tidak ada di dalamnya itu masyaqqah, suatu beratan. Wala yaridu nafsuhu lima yashuqqu alaihi, dan tidak, dan jiwanya tidak yaridu memperlihatkan ap, wala yu'arrid nafsahu lima yashuqqu alaihi, dan tidak menghadapkan dirinya terhadap sesuatu yang memberatkan atau menjadikannya fi kharaj, dalam kesusahan. Fa'inna khairad dini aysaruhu, karena sebaik-baik agama, sebaik-baik amalan adalah paling mudahnya, sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis ini. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Baik, kita lihat syarahnya dari beliau rahimallahu taala. Atau tadi sebelumnya tentang hadis tadi, perintah untuk menjauhi dajjal. Ya. Adalah man sami'a bid-dajjal falyan'an. Man sami'a bid-dajjal falyan'an. Na'ayan a, menjauhi. Ya. Man sami'a bid-dajjal falyan'an. Siapa saja yang mendengar kedatangan dajjal, maka hendaknya dia menjauhi dajjal tersebut. Jangan dia percaya diri dengan apa yang ada padanya dari ilmu ataupun ketakwaannya, karena fitnah dajjal tidak bisa dianggap remeh. Hadzal haditsu kasabiqihi fil nahyi 'anil madhhi fil wajhi. Hadis ini adalah seperti hadis sebelumnya, yaitu berisi larangan dari memuji seseorang fil wajhi, di hadapannya, pada wajahnya. Wa annahu kasrun lil 'unuq, dan bahwasanya ini adalah bentuk pematahan leher seseorang. Wahalakun lil mamduh, bentuk pembinasaan bagi seseorang yang dipuji. Illa idza wujida da'in yad'u ila madhhi ar-rajuli wa tsana'i 'alaihi, kecuali ada faktor pendorong yang menuntut untuk kita memuji seseorang ataupun menyanjungnya. Sudah kita lewatkan rinciannya. Fadzalika masyru' wa la haraja fih. Kalau demikian, maka disyariatkan dan tidak ada keberatan, tidak ada dosa padanya. Wa ammal madhhu wal itra' biduni musawwijin min syar'in fa innahu yadkhul fil manhiyyi 'an. Adapun pujian dan juga sanjungan tanpa pemboleh yang datang dari syariat, maka ini masuk kepada al-manhi'an, dari pujian yang terlarang darinya. Wa tsaniyan fil hadits dalilun 'ala anna dinal Islam dinul yusri wasuhulah. Kemudian faedah yang kedua adalah bahwasanya hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang mudah dan ringan. Apalagi kalau antum bandingkan dengan agama-agama yang dulu Allah turunkan kepada Nabi, sebelum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya. Jauh lebih ringan. Ya. La usra fihi, tidak ada kesulitan padanya. Wa ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidaklah menjadikan dalam agama ini dari keberatan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki dengan agama ini untuk kalian kemudahan, dan tidak Allah kehendaki dengan agama ini kesulitan bagi kalian. Dan ini tidak ada hujah untuk kita bermudah-mudah di dalam beragama. Ingat, kemudahan itu patokannya adalah apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Itu kemudahan. Adapun selain itu, imma al-ghulu, perbuatan melampaui batas, imma al-jafa, berkurang-kurang. Keduanya tercela. Wala anata wala masyaqqah, tidak ada keberatan, tidak ada kesulitan. Falyakhudz al-mukallafu min a'malid din aysaraha wa tashulu alayh. Dan hendaknya seorang yang mukallaf, seorang yang muslim, baligh, yang aqil, hendaknya dia mengambil dari amalan-amalan agama ini yang mudahnya. Wa tashul alayh, dan yang paling mudah untuk dia. Dan ini sifatnya nisbi. Ada seorang yang dia mungkin untuk berpuasa Senin Kamis berat, tapi berpuasa dalam sebulan 3 hari ringan, ya sudah, diambil yang ringannya. Ada yang lain merasa ringan untuk berpuasa di setiap Senin Kemis. Ya dia puasa Senin Kemis. Ya. Mungkin juga di sana ada, ini jarang. Ringan bagi dia untuk berpuasa, Daud. Ya silahkan itu dia kerjakan. Adapun kalau dia merasa berat dengan satu amalan, khususnya yang sunnah-sunnah, maka jangan dia kerjakan. Kerjakanlah yang mampu dan jangan dia tinggalkan. Dia tidak mampu untuk bangun malam jam 2, ya bangun malam sebelum fajar. Kerjakanlah sholat apa? Witirnya saja. Bagi yang lain yang Allah berikan kemudahan, kesemangatan, silakan dia sholat di sepertiga malam terakhir. Ya. Karena sebaik-baik sholat adalah sholatnya Nabi Dawud. Di mana beliau bangkit, bangun di sepertiga malam terakhir, kemudian istirahat di seperenam malam terakhir. Silakan masing-masing menilai kemampuannya masing-masing. Yang penting istimror, terus menerus. Ya, jadi amalan yang paling Allah cintai adalah yang terus menerus. Wa in qalla, meskipun sedikit, hanya sholat witir yang dia kerjakan dari sholat malam, tapi terus menerus. Ini lebih Allah cintai daripada dia begadang sholat malam, ya, dari mulai isya sampai subuh. Seminggu setelah itu pas nggak mau sholat sama sekali. Ya. Dikatakan oleh Nabi, ni'mar rajul Abdullah law qama al-lail aw kama qala. Sebaik-baik rajul, laki-laki adalah Ibnu Umar. Seandainya dia sholat malam. Tadinya beliau meninggalkan sholat malam. Kemudian rajin lagi sholat malam. Ya. Dan masing-masing silakan mengukur kemampuannya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membebani kecuali apa yang dimampuinya. Wallati la masyaqqata fiha. Dan yang tidak ada keberatan padanya. Bagi yang kerjaannya berat di siang hari. Ya, ya silakan dia mengerjakan puasa yang dia mampu. Wala yu'arid nafsahu lima yashuqu 'alaihi aw yaj'aluhu fi haraj. Dan janganlah dia menghadapkan dirinya kepada perkara-perkara yang memberatkannya atau perkara yang menjadikan dirinya dalam keberatan, dalam kesusahan. Kita masih ingat bagaimana kisahnya Amr bin Al-As, di mana beliau saking semangatnya di dalam mengerjakan ibadah salat dan puasa, beliau baru nikah tapi belum berkesempatan untuk mendatangi istrinya. Saking semangatnya beliau di dalam ibadah. Dan meminta beliau kepada Nabi SAW untuk diizinkan berpuasa setiap hari. Dan Nabi larang. Ya. Dan kesimpulannya setelah itu beliau di akhir-akhir hidupnya, di masa tuanya menyesali kenapa beliau tidak mengambil rukhsah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya karena beliau sudah bertekad, berazam untuk berpuasa, sehari puasa, sehari berbuka, akhirnya terus harus dijalani sampai meninggal. Ya. Kata beliau, dia kiranya aku mengambil rukhsah yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih ringan. Ya. Khususnya di masa tua. Fa inna khairuddin aisaruh. Karena sesungguhnya sebaik-baik agama amalan adalah yang paling mudahnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi wasallam dalam hadis ini, inna khairuddinikum aisaruh, inna khairuddinikum aisaruh. Dan ini tidak ada hujah ataupun dalil untuk kita bergampang-gampang, bermudah-mudah. Tetap kita diperintahkan untuk mujahadah. Ya, bersungguh-sungguh di dalam mengabdi kepada Allah. Di dalam menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang wajib-wajib terutama. Dan juga setelah itu kita upayakan untuk melengkapinya dengan yang sunnah-sunnah. Ya. Dan setelah itu kita akan mengetahui sampai di mana batas kemampuan kita. Ya sudah, kita berhenti di situ. Yang penting kita istimror, khususnya pada amalan-amalan yang sunnah. Ya. Tidak boleh kita bermudah-mudah di dalam mengerjakan satu amalan ibadah. Bergampang-gampang. Sholat di luar waktunya ataupun ketika waktunya mau habis. Sholat dalam keadaan terburu-buru, tidak ada tumaninahnya. Dengan dalil ini, inna khairuddinikum aisaruh. Bukan, tidak bisa. Ya. Ingat, patokannya adalah yang mudah itu adalah apa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam, itu adalah berisi kemudahan. Selain itu imma berlebih-lebihan, ghulu, bid'ah, atau berkurang-kurang, dan keduanya adalah tercela. Ya. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan adalah tengah-tengahnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.